ta'assubu, tidak fanatik, ya tidak fanatik li wahidin minhum, kepada wahidin salah satu di antara mereka, yaitu para ulama ahli ijtihad. Ahlus sunnah tidak suka fanatik kepada para ulama mujtahid sehebat apapun. Bahkan namanya ahlus sunnah, ta'khudhul fiqha. Mereka mengambil fikih, yaitu mengambil ilmu fikih, maksudnya fikih di sini ilmu ya. Bal ta'khudhul fiqha, bahkan mereka itu mengambil fikih, yaitu mengambil pemahaman. Ta'khudhul fiqha minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Wal ahadits sahihati, dan juga mengambil ilmu dari hadis-hadis yang sahih. Wa min aqwalihim jami'an, dan juga dari ucapan, pendapat-pendapat para ulama ahli ijtihad jami'an, semuanya. Ya, siapa saja kalau mereka ulama ahli ijtihad, maka itu diambil oleh ahlus sunnah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza wafaqat al-haditsa. Idza wafaqatil atau wafaqat al-haditsa. Apabila pendapat-pendapat mereka para ulama itu wafaqat, bersesuaian, selaras, sesuai dengan hadis as-sahiha, hadis yang sahih, mereka akan mengambil pendapat para ulama selama itu sesuai dengan hadis. Wa hadza, dan prinsip seperti ini tadi, mengambil Quran, sunnah, dan juga pendapat ulama yang sesuai dengan sunnah, muwafiqun, yaitu sesuai li kalamihim, dengan ucapan-ucapan mereka sendiri, itu para ulama tersebut. Kenapa? Haisu, karena yang mana atau di mana, au sau, di mana mereka itu berwasiat, mewasiatkan, au sau, mereka mewasiatkan, atba'ahum, yaitu para pengikutnya, mereka wasiati, mereka pesankan, mereka nasihatkan, an yakhudhu, untuk mengambil bil haditsi sahihi, yaitu dengan apa, hadis yang sahih. Semua para ulama sepakat kalau ada hadis sahih, ambillah, ya idza sahal hadis bahwa madhhabi. Wa yatruku, dan supaya mereka, yaitu para murid-muridnya, pengikutnya, simpatisan, hendaknya mereka meninggalkan kulla qaulin yukhalifu, semua pendapat, kulla qaulin yukhalifu, semua pendapat yang menyelisihi, bertentangan dengan apa, hadis yang sahih. Semua pendapat yang bertentangan dengan Quran atau hadis yang sahih, maka harus disingkirkan, siapapun yang mengatakan. Ini diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan oleh beliau, al-firqatu, isim atau fi'il? Isim. Al-firqatu? Isim. Marfu atau mansub atau majrur? Marfu, tandanya doma. Anajiyatu isim. I'rabnya marfu, tandanya doma. Itu kalau bahasa Arab disebut sifatnya, sifat kelompok yang selamat. Jadi sifatnya yang mana? Najiyah, yang selamat. Namanya sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati marfu, sifatnya juga apa? Marfu. Jadi antum bacanya al-firqatun najiyah tu, ya toh. Karena an-najiyah tu sifat dari al-firqatu, namanya sifat mengikuti yang disifati. Tahtarimu isim atau fi'il? Tahtarimu termasuk apa? Fi'il madhi atau mudhari? Mudhari, ya, mudhari. Tahtarimu aktif atau pasif? Tahtarimu apa? Aktif, ya. Kalau pasif bacanya tuh taromu. Ini fi'ilmu dore, ya. Jadi ini fi'ilmu dore aktif. Tahtarimu mabni atau mu'rab? Ayo. Mu'rab atau mabni? Hah? Mu'rab. Kenapa? Berubah. Karena dia fi'ilmu dari yang tidak bersambung non inas atau non taukid, jadi hukumnya mu'rab. Berarti mu'rab itu akhir akhirannya bisa berubah. Nah, ini marfu atau mansub atau majzum? Tahtarimu apa? Marfu. Apa tandanya? Doma. Mengapa marfu? Nah, tidak kemasukan penasob maupun penjazam. Jadi dibaca marfu, tandanya apa? Doma. Marfu dengan doma berarti dia fi'il apa? Fi'il yang marfu dengan doma fi'il apa? Tabel halaman 24. Fi'il apa? Sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir, ya. Lihat muyasar tabel halaman 24 tadi dah. Al-a'immata isim atau fi'il? Isim. Cirinya apa? Ada alif lam. Ada alif lam. Al-a'immah isim apa namanya? Isim apa? Jamak taksir. Itu jamak yang tidak beraturan. Ini a'immata, a'immatu, a'immati. A'immata dibaca apa berarti? Mansub, tandanya fathah. Kenapa mansub? Sebagai objek, objek harus mansub. Menghormati para imam, berarti para imam sebagai objek. Al-mujtahidina isim fi'il? Isim. Isim jamak mudzakkar salim. Para imam yang ahli ijtihad, berarti al-mujtahidin sebagai sifat dari siapa? Al-a'imah, namanya sifat mengikuti yang disifati. Berarti al-mujtahidina marfu atau mansub atau majrur? Ya? Hah? Mansub, karena mengikuti siapa? Al-a'immata, a'immata dibaca mansub, berarti sifatnya juga mansub. Apa tanda mansubnya? Mujtahidina itu mansub, tandanya ya, karena dia jamak muzakar salim. Tapil halaman 13 itu. Wala dan tidak, wa huruf, la huruf, tata asabu fi'il, fi'il apa? Mudhari, li huruf, wahidin isim, min huruf, hum isim, bal huruf ya, huruf kan, huruf bahkan tak khudu fi'il apa? Mudhari al-fiqha isim min huruf al-Quran isim wa huruf al-hadis isim as-sahihah isim wa min akwali isim him jami'an idza huruf wa faqat fi'il apa? Fi'il apa? Madi. Ada tak ta'nis sakinah. Salah satu ciri fi'il madi di akhiri tak sukun, namanya tak ta'nis sakinah. Al-hadis isim as-sahih wa hadza isim muwafiqun isim li huruf kalami isim him isim haisu haisu apa? Isim au saw fi'il atba'a isim pengikut-pengikut isim jamak taksir jamak dari tabi. Kalau pengikut bahasa Arabnya apa? Tabi. Jamaknya bisa tabiuna atau tabiina. Bisa juga atba, atau artinya para pengikut. Jadi bisa jamak muzakkar salim, bisa juga jamak taksir. Hum isim an huruf ya'khudhu fi'il, berarti ya'khudhu fi'il apa? Mudhari bil hadisi bi huruf al hadisi isim as-sahihi isim wa huruf yatruku fi'il apa? Mudhari kula isim kula kulu kuli kula kenapa? Tadi dibaca kula ya, karena sebagai objek, objek harus mansub ya. Kauli kaulin isim ya. Yukhalifu fi'il apa? Mudhari ya, mudhari. Aktif atau pasif? Hey. Yukhalifu yukhalifu berarti aktif. Kalau pasif yukhalafu, itu kalau pasif. Ini aktif, jadi bacanya yukhalifu. Kalau yukhalafu pasif. Hu isim saya. Kita lanjutkan yang ke-9. Dikatakan oleh penulis al-firqatun najiyatu ta'muru bil ma'rufi. Ya, al-firqatun najiyatu ta'muru bil ma'rufi, wa tanha 'anil mungkari. Pintar teman-teman, sudah bisa baca kitab ya. Fahiya tungkiru, fahiya tungkiru turuqa, turuqal mubtadi'ata atau mubtada'ata wal ahzaba, wal ahzaba al haddamata, wal ahzaba al haddamata allati farraqat, farraqat kalau disambung bacanya farraqatil ummata, farraqatil ummata wabtada'at, wabtada'at fid dini, fid dini wabtada'at an sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, an sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi bi, kan tadi ii toh an sunnatir rasuli wa ashabihi, enak toh, enak, cari yang enak-enak lah. Kalau antum bacanya an sunnatir rasuli wa ashabuhu, wah kan enggak enak, enggak sesuai toh. Cari yang sesuai gitu. An sunnatir rasuli wa ashabihi. Karena ada wa di sini, ada apa? Wa, wa artinya dan, itu namanya huruf ataf. Jadi yang sesudahnya mengikuti yang sebelumnya. Itu namanya huruf ataf. Huruf apa? Ataf, artinya dan. Misalnya Muhammadun wa Aliun. Kalau Muhammadan wa Aliyan, Muhammadin wa Aliyin. Jadi yang sesudah wa mengikuti yang sebelumnya. Itu nanti insyaallah sampai. Kita lihat yang ke-9 al-firqatu, bahwasanya golongan yang selamat al-firqatu najiyatu. Di antara sifat ahlu sunnah wal jamaah ya, ta'muru bil ma'rufi, memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf wa tanha 'anil mungkari, dan melarang dari yang mungkar. Fahiya, maka ahlu sunnah atau firqatun najiyah itu tungkiru, mengingkari, menolak ya, menolak atau mengingkari turuqo, toriqoh-toriqoh atau jalan-jalan ya. Mengingkari apa? Metode-metode al-mubtada'ata yang diada-adakan, itu jalan-jalan yang bid'ah, metode-metode yang menyimpang. Wal ahzab al haddamata, demikian juga menolak atau mengingkari siapa? Ahzab, ahzab jamak dari hizb ya, kelompok-kelompok apa namanya? Golongan-golongan atau partai-partai al haddamah yang apa? Menghancurkan. Kenapa? Allazi farraqatil ummata, yang mereka ini hakikatnya thariqah-thariqah ya, aliran-aliran sesat atau golongan-golongan yang menyimpang, hakikatnya mereka itu apa? Farraqatil ummata, membuat terpecah belah apa? Umat Islam, memecah belah umat. Wabtada'at, dan firqah-firqah itu ibtada'at, mengada-adakan, membuat-buat bid'ah fid dini, di dalam hal ajaran agama. Wabta'adat dan juga ibta'adat artinya apa? Menjauh, menjauh, ibta'adat menjauh. An sunnati, dari sunnah, sunnah di sini artinya apa? Ajaran, itu jalan. Sunnah di sini artinya jalan atau ajaran yang menjauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, wa ashabihi, dan juga sunnah atau ajaran para sahabatnya. Kita lihat al-firqatu isim najiyatu isim ta'muru fi'il apa? Mudhari bi huruf ma'rufi isim wa huruf tanha fi'il apa? Mudhari an huruf apa? Jar mungkari isim fa huruf hiya isim tungkiru fi'il turuqa isim al-mubtada'ata isim wa huruf ahzab isim hadamah isim alati isim apa? Isim mausul ya. Farraqat hu fi'il fi'il apa? Madi. Fi'il apa? Madi. Ada tak sukun ya. Tak tanis sakinah. Al-ummata isim wa huruf ibtada'at fi'il fi huruf adini isim wa huruf ibta'adat fi'il an huruf sunnati isim rasuli isim wa huruf ashabi isim hi isim ya. Lanjutkan poin yang ke 10. Al-firqatun najiyatu tad'ul muslimina. Al-firqatun najiyatu tad'ul muslimina an yakunu minal mutamassikina bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yuktaba lahumun nasru hatta yuktaba lahumun nasru wa hatta yadkhulul jannata wa hatta yadkhulul jannata bi fadlillahi wa syafa'atir rasuli wa syafa'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'da idznillahi ta'ala apa lahu ya lahu al-firqatun najiyah bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah itu firqatun najiyah tad'ul muslimina mengajak dari kata da'a yad'u tad'u berarti apa mengajak ini fi'il mudhari mengajak al-muslimina yaitu kaum muslimin semuanya an yakunu untuk menjadi minal mutamassikina termasuk di antara al mutamassikin orang-orang yang berpegang teguh bi sunnati rasuli dengan ajaran rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan juga para sahabatnya hatta sampai yuktaba ditulis maksudnya ditulis ditakdirkan untuk mereka an-nasru yaitu apa kemenangan sampai akhirnya pada akhirnya mereka akan dijadikan sebagai pemenang menjadi pemenang wa hatta yadkhulul jannata dan sampai mereka masuk ke dalam surga Bifadlillahi, yang masuk surga itu adalah karena fadl, keutamaan, karunia dari Allah. Wasyafa'ati rasuli, dan juga karena apa? Disertai juga ada syafaat, ya, dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Syafaat itu apa? Maksudnya syafaat rasul artinya rasul berdoa kepada Allah. Nanti pada hari kiamat. Ba'da idznillahi ta'ala lahu, yaitu setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala lahu, yaitu kepada siapa? Beliau, kepada siapa? Nabi. Jadi Nabi nanti itu akan berdoa untuk memintakan apa? Keringanan bagi umatnya, termasuk di dalamnya supaya masuk surga. Itu setelah apa? Izin dari setelah diberikan izin. Sebelumnya Rasulullah SAW ketika itu apa? Bersujud, ya kan? Sujud lama. Kemudian setelah itu apa? Irfa, apa? Roksaka, angkatlah kepala. Apa? Mintalah kamu akan diberi, ya, isfa tu syafa. Berdoalah, maksudnya minta syafaat untuk umatmu, maka kamu akan diberi hak untuk menyampaikan syafaat. Baik, al-firqatu apa? Isim anajiyatum. Isim tad'u. Fi'il apa? Mudhari. Sahih akhir atau mu'tal akhir? Mu'tal akhir. Akhirannya apa? Wawu. Berarti marfu atau mansub atau majzum. Tad'u. Apa? Karena tidak ada penasab, tidak ada pen. Berarti dia marfu. Apa tanda marfu-nya? Tabel halaman 24. Itu doma apa? Muqaddarah, ya, doma apa? Muqaddarah. Domanya tidak kelihatan. Tad'u, domanya tidak kelihatan. Kalau dibaca domanya jadi tad'u. Bisa enggak? Bisa. Berat, ya. Tad'u. Nah, susah. Enggak usah dikira-kirakan aja. Al muslimina i sim sim apa? Jamak mudzakkar salim. An huruf yakunu bi'il min min min huruf al mutamassikina isim apa? Jamak mudzakkar salim. Marfu atau mansub, ya, al mutamassikina minal mutamassikina, berarti marfu atau mansub, ya, majrur. Kenapa? Ada min, min huruf jar. Berarti mutamassikin itu dibaca majrur. Berarti yang benar bacanya minal mutamassikini. Iya toh? Kan majrur. Majrur tandanya kas kasroh, ya. Minal mutamassikini. Gitu toh? Oke. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Hah? Boleh enggak? Ya enggak boleh, karena ini kan jamak mudzakkar salim. Tanda majrurnya apa? Ya, ya. Bukan kasroh. Kalau kasroh itu masih zaman dulu, ya. Itu yang mufrad itu kan. Terus apa lagi? Jamak taksir, jamak muannas salim, itu yang kasroh, kalau majrur. Kalau jamak mudzakkar salim itu majrur dengan ya. Ya, ingat tabel halaman. Apel halaman berapa? 13. Ingat toh? Ingat halamannya. 13. Isinya ya ingat-ingat juga ya. Jangan cuma ingat nomor halaman. B. Huruf sunnati isim rasuli isim wa huruf ashabi isim hi isim hatta huruf yuktaba fi'il lahum la huruf hum isim nasru fi'il wa isim isim wa fi'il isim kenapa? Ada alif lam. Ada apa? Alif lam ya, jadi tahu dong ada alif lam. Wa huruf hatta huruf ya yadkhulu fi'il fi'il apa? Mudhari aljannata isim bi huruf fadli fadli fadli fadlu fadla fadli kenapa? Kemasukan bi huruf cer jadi bi fadli jadi meskipun gundul insyaallah kita bisa baca. Allahi isim wa huruf syafaati isim rasuli isim ba'da ba'da termasuk apa ba'da? Bisa enggak tambahin min mbak di bisa berarti i isim idni isim Allahi isim ta'ala fi'il lahu la hu bisa ya. Kita lanjutkan nomor 11 ya. Yang ke-11 al-firqatun najiyatu tungkiru al-firqatun najiyatu tungkiru firqatun najiyah itu mengingkari al-qawanin itu jamak dari konun apa konun undang-undang qawanin berarti kalau satu undang-undang kalau banyak undang-undang ya undang-undang gimana terjemah bahasa Indonesia ini qawanin itu undang-undang gitu ya masa undang kalau satu undang kalau banyak undang-undang gitu kan enggak gitu tuh agama undangan kali mengingkari undang-undang al-wat'iyata yaitu wat'iyah itu maksudnya apa ya yang diada-adakan yang direkayasa undang-undang hasil rekayasa al-wat'iyata allati yang hiya itu adalah min wat'il basyari dari hasil rekayasa buatan siapa? Basyari, basyar itu siapa? Manusia. Rekayasa maksudnya pemikiran manusia saja. Li mukhalafatiha karena di sini mukhalafati penyelisihan karena penyimpangannya kepada hukmal islami hukmal islami jadi karena undang-undang yang apa itu hasil pikiran manusia murni itu biasanya menyelisihi dari hukum-hukum Islam karena dia cuma mengikuti hawa nafsu Jadi pengertian hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Itu namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu maksudnya apa? Kalau istilah hawa nafsu dalam istilah agama ya, itu maksudnya semua segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Itu maka disebut pengikut hawa nafsu. Semua yang mengikuti pendapat, pemikiran dan semacamnya yang bertentangan dengan syariat, ya maka itu hakikatnya mengikuti hawa nafsu. Karena pemikiran, maksudnya undang-undang tadi itu menyelisihi hukum aturan Islam. Wa tad'u dan mengajak ila tahkimi kitabillahi. Mengajak kepada tahkim. Tahkim itu berhukum. Mengajak untuk berhukum kepada kitabillahi, yaitu Al-Qur'an. Alladzi anzalahu lahu. Alladzi anzalahu lahu. Yang Allah turunkan Al-Qur'an. Li sa'adatil basyari, untuk atau demi sa'adatil basyari, demi kebahagiaan siapa? Manusia itu sendiri. Enak tuh manusia itu, sudah diciptakan, dikasih rezeki ya, dikasih hidayah, turunkan Al-Qur'an biar bahagia. Makanya Allah katakan apa? Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu supaya kamu apa? Celaka. Berarti kalau orang mengikuti Al-Qur'an dia akan bahagia. Jadi kalau anda mau cari resep hidup bahagia, cari dalam Al-Qur'an, bukan di kitab primbon. Ya. Kalau ikut primbon enggak bahagia, susah. Li sa'adatil basyari, untuk kebahagiaan manusia, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Mungkin di luar Jawa enggak ada primbon. Di Jawa biasanya ada primbon. Ada di sana misalnya hari sial, tanggal sial dan lain-lain. Bulan sial. Itu ajaran primbon. Syirik. Di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala, dan dia yaitu Allah a'lamu, Allah itu pasti lebih mengetahui ya, bima yasluhu lahum, dengan apa-apa yang baik untuk manusia. Allah yang menciptakan, pasti Allah lebih apa? Tahu. Ala ya'lamu man khalaq, ya kan? Ala ya'lamu menakhluk. Tidakkah zat yang menciptakan itu yang lebih mengetahui? Wa huwa latiful khabir. Bima yasluhu lahum, dengan apa-apa yang baik bagi manusia. Allah yang mencipta, Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih hidayah, maka pasti Allah yang lebih paham, lebih mengerti apa yang terbaik bagi ciptaannya. Wa huwa, dan dia, maksudnya apa ini? Hukum Islam, Al-Quran. Sabitun, suatu yang sifatnya apa? Sudah tetap, sudah jelas. Sabitun, tetap, konsisten. La tatabaddalu, yang tidak berganti-ganti. Ahkamuhu, yaitu apa? Hukum? Hukumnya sudah jelas, sudah paten, hukum. Hukumnya tidak akan berubah-ubah. Enggak ada istilah hukum Islam diedit, ya. Direvisi. Revisi hukum Islam itu buatan manusia, ya. Revisi undang-undang itu buatan manusia. Enggak ada ceritanya revisi ayat Al-Qur'an. Enggak ada. La tatabaddalu ahkamuhu ala madil ayami, ya. Atau ala madal ayami, yang tidak berubah-ubah hukumnya, ala mada sepanjang hari, maksudnya sepanjang waktu. Ya, kapan saja ya sama hukumnya. Sholat wajib ya wajib, nggak bakal sholat wajib jadi sunnah. Wajib ya wajib, sholat lima waktu misalnya. Hukumnya jelas ya. Wa yasluhu, dan apa-apa yang pantas, maksudnya hukum Islam itu pantas, layak ya yasluhu. Layak diterapkan li ahli kulli zamanin, bagi penduduk, ahli maksudnya penduduk, kulli zamanin, setiap apa? Zaman. Bagi orang zaman dulu, zaman sekarang, akan datang sampai mau kiamat, hukum Islam itu cocok, yasluhu, cocok, pas ya untuk umat manusia di setiap zaman. Tidak ada istilahnya hukum Islam kadaluarsa. Misalnya mungkin dulu misalnya hukum Islam apa mengharamkan babi, sampai hari kiamat babi juga haram. Wa inna sababa, nah ini perlu nasihatkan di sini. Dan sesungguhnya sababa, sebab, dari bahasa Arab ya, sababa, sebab syaqa'il alami, kebinasaan alam semesta, amatan secara umum, rusaknya dunia ini secara umum, wal alamil islami, dan dunia Islam, alam itu dunia ya, dan dunia Islam, khosotan secara apa? Khusus, sebab rusaknya alam dunia internasional atau dunia Islam secara khusus, wa ma yulakihi, dan apa-apa yang dijumpai, ditemui, yulakihi oleh umat manusia, min mataiba, dari berbagai macam mataib. Mataib itu maksudnya hal-hal yang membuat apa namanya capek, mungkin kalau bahasa kita ya problem, dari berbagai macam masalah. Wa dhullin, demikian juga kehinaan, kerendahan, dhul. Wa hawanin, dan kehinaan, sama ya, hawanin juga kehinaan yang menimpa manusia. Manusia itu hina, rendah ya, penuh dengan masalah. Intinya sebabnya apa kata beliau? Huwa, itu adalah tarkuhu, karena tarkuhu meninggalkan al-hukma, yaitu berhukum bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena mereka meninggalkan berhukum, kembali berpedoman, tidak berpedoman dengan Quran dan sunnah ya. Dan tentu saja hukum yang dimaksud di sini apa? Hukum dalam makna yang luas ya. Karena hukum Islam itu apa? Luas, bukan cuma rajam, bukan cuma potong tangan, bukan cuma apa? Kisos ya. Termasuk hukum Islam itu bahkan yang paling penting itu apa? Tauhid. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan inil hukmu illa lillah amara ta'alla ta'budu illa iya. Jadi kalau kita bicara hukum Islam itu luas. Termasuk dalamnya tauhid. Dan tauhid itu kewajiban yang paling wajib. Maka beliau katakan di sini oleh Jamil Zainul rahimahullah, wala izza, dan tidak ada izza, izza ya, izza itu maksudnya iz itu kemuliaan, tidak ada izza. Tidak ada kemuliaan, kejayaan lil muslimina, bagi umat Islam, illa, kecuali birruju'i, dengan rujuk yaitu kembali, ila ta'alimil islami, kembali kepada ta'alim, ajaran-ajaran Islam. Ta'alim itu apa? Ajaran-ajaran Islam. Afrodan, baik secara afrod, afrod itu apa? Perorangan, secara individu. Kita harus kembali secara individu, secara pribadi. Setiap orang dari kita harus kembali kepada ajaran Islam. Karena banyak ajaran Islam ini yang ditinggalkan dan diterjang dan dilanggar oleh siapa? Individu-individu kaum muslimin sendiri, ya kan? Jadi jangan nyalahkan orang lain dulu, kita lihat diri kita sendiri. wa jama'atin, dan juga apa? Secara apa namanya? Bersama sama, secara organisasi ya. Jadi kalau orang punya organisasi, sesuaikan dengan ajaran Islam. Jangan kok bikin organisasi malah merusak Islam. Wa hukumatin, dan juga apa? Hukumat itu apa? Pemerintahan-pemerintahan yang punya negara, yang punya pemerintahan, kekuasaan, harus kembali kepada ajaran Islam ya. Kenapa? Amalan dalam rangka mengamalkan biqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ini pelajaran yang sangat penting. Sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan apa? Merubah. Allah tidak akan merubah ma biqaumin, apa-apa itu keadaan pada suatu kaum, hatta sampai mereka merubah apa-apa yang ada pada apa? Anfusihim, itu pada dirinya sendiri. Walaupun ayat ini aslinya berbicara tentang apa? Musibah. Kenapa kalau orang itu dapat musibah? Ya karena apa? Dosanya sendiri. Sendiri. Orang dapat musibah, dapat azab, dapat bencana, sebabnya apa? Ya karena maksiatnya sendiri gitu. Maka Allah bawakan ayat ini membahas tentang apa? Musibah. Maka ya sama saja kalau orang itu pengen apa? Memperbaiki keadaan dirinya, ya dia apa? Memperbaiki keadaan masyarakatnya, hendaknya dia perbaiki siapa? Dirinya sendiri. Maka dikatakan kaum, kalau kaum itu kan ya masyarakat toh. Kalau anfusihim siapa? Dirinya sendiri. Jadi harus ada usaha secara pribadi dan juga usaha secara apa? Berjamaah, bersama-sama. Harus ada, makanya boleh katakan kembali kepada ajaran Islam, baik secara individu, secara kelompok, bahkan sampai level apa? Pemerintahan. Karena tidak ada yang bisa membuat manusia bahagia kecuali kembali kepada Al-Qur'an. Al-firqatu isim, an-najiyatu isim, tungkiru fi'il, al-qawanina isim, al-wat'iyata isim, alati isim, hiya isim, min huruf wat'i isim, al-bashari isim, li huruf mukhalafati isim, ha isim, hukma isim, al-islami isim, wa huruf tad'u fi'il apa? Mudhari ila huruf tahkimi isim kitabi isim allahi isim alladhi isim anzala apa? Fi'il apa? Anzala fi'il madhi. Apa rumusnya? Anzala, anzala af'ala fi'il apa? Madi sulasi, sulasi ma masih tambahan berapa? Satu huruf af'ala, fa'ala fa'ala, ini rumusnya apa? Af'ala, anzala, menurunkan. Aktif atau pasif? Aktif. Hu isim Allahu isim li huruf sa'adati isim al-bashari isim fi huruf dunia wa huruf al-akhirah isim wa huruf huwa isim a'lamu lebih mengetahui. A'lamu berarti i isim ya, isim tafdil. B huruf ma isim yaslu fi'il lahum li la hum sembwa huwa sabitun la huruf tatabaddalu fi'il mudhari ahkamu isim hu ala huruf mada isim al-ayami isim wa huruf yasluhu fi'il li huruf ahli isim kuli zamanin isim wa inna huruf sababa isim syako'i syako'i isim al-alami amatan isim wa huruf al-alami isim al-islami isim khosotan isim wa huruf ma di sini apa? Isim ya, isim mausul apa-apa. Yulaki fi'il mudhari hi isim min huruf mataib isim wa huruf dhullin isim lo wa hawanin isim huwa tarku taroka yatruku tarkan taroka yatruku tarkan taroka yatruku tarkan tarku tarka tarki apa itu taroka yatruku tarkan fa'ala yaf'ulu fa'lan taroka yatruku tar kan tarp berarti apa? Isim mas dar kata benda dari kata kerja isim ya hu isim al-hukmah isim bi huruf kitabi isim Allahi isim wa huruf sunnati isim rasuli isim hi isim wa huruf la huruf izza isim ya, li huruf muslimina isim illa huruf bi huruf rujui isim ila huruf ta'limi isim al-islami isim afrodan isim wa huruf jama'atin isim wa huruf hukumatin isim amalan isim bi huruf qawli isim hi isim ta'ala fi'il inna huruf allaha isim la huruf yugayiru fi'il apa? Mudhari yugayiru dari kata gayyara yugayiru fa'ala yufa'ilu belum sampai ya ma isim apa-apa isim mausul bi huruf qaumin isim hatta huruf yugayiru fi'il apa? Mudhari ma isim bi huruf anfusi isim apa? Anfus jamak dari nafas jamak apa? Taksir berarti bi anfu sasi su si kenapa? Kemasukan huruf jer bi anfusi him him isim isim apa? Domir kata kan ganti. Ya, saya kira itu ya yang kita baca. 2:02 pas. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.